طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الدين عزكم الله, kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, dan kita masih pada kisah Raja Najasyi dan datangnya utusan dari musyrikin Quraisy yang menuntut agar dikembalikan para sahabat yang hijrah ke sana. Tetapi kemarin sudah kita kasih stabilo bahwa yang uniknya adalah orang-orang musyrik tadi atau musyrikin atau utusan musyrikin selalu berpesan sesama mereka, jangan sampai raja berbicara langsung dengan kaum muslimin, dengan para sahabat. Jangan sampai dia berbicara langsung. Jangan sampai dia berbicara langsung. Demikian pula ketika mereka mendatangi asaqifah mereka satu persatu, memberi hadiah, juga pesannya jangan sampai raja bertemu langsung dengan para sahabat atau dengan orang-orang Islam saat itu. Mengapa? Karena mereka sudah menduga. Kalau orang-orang Nasrani tadi mendengar ayat-ayat yang dibacakan, mereka akan terpengaruh. Subhanallah, ketika benar-benar mereka bertemu dengan Raja Najasyi dan kemudian disampaikan hajatnya ingin mengembalikan orang-orang yang lari dari kaumnya, yang dimaksud para sahabat, Raja Najasyi ingin bertemu mereka, panggil mereka kemari. Ketika saqifahnya menolak, Raja Najasyi marah. Tidak bisa. Aku enggak akan mengusir orang yang berlindung di dalam kerajaanku dan meminta pertolongan kepadaku, kemudian aku mengusir dalam keadaan tidak ada alasan, dalam keadaan tidak jelas, baru menerima satu pihak. Kita lanjutkan. Qalat, thumma arsala ila ashabi Rasulillah. Maka Raja Najasyi pun mengutus utusan memanggil para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fada'ahum. Maka dipanggillah mereka. Falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u. Ketika datang utusan Raja Najasyi memanggil mereka, mereka pun berkumpul. Thumma qala ba'duhum li ba'd. Kemudian mereka berkata sesama mereka, ma taquluna lirrajul idza ji'tumuh. Apa yang akan kita katakan pada orang ini kalau kita sudah bertemu dengannya? Sebagian sahabat yang lain menjawab, qalu naqulu wallahi ma 'alimna. Kita akan katakan semua yang kita tahu. Wa ma amarana bihi nabiyuna. Dan kita akan sampaikan apa yang diperintahkan kepada kita oleh nabi kita. Kainan fi dzalika ma huwa kain. Apapun yang terjadi, silakan terjadi, kita akan sampaikan apa adanya. Ini tekad mereka para sahabat untuk jujur menyampaikan apa adanya, tidak perlu ada yang disembunyikan. Falamma ja'u wa qad da'a an-Najasyi saqifatahu. Dan Raja Najasyi sudah memanggil pula bersamanya uskup-uskupnya. Fanasharu masahifahum haulahu. Dan juga sudah membuka mushaf-mushaf mereka masing-masing, para pendeta-pendetanya. Mulailah Raja Najasyi bertanya pada mereka, ma hadzal din alladhi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu fi dini wala dini ahadin min hadhihi al-umam. Kata Raja Najasyi, apa agama yang kalian berpisah dengannya, dengan agama itu dari kaum kalian, dan juga kalian tidak mau masuk ke dalam agama kami atau agama salah satu agama dari umat-umat sekarang ini. Qalat, diceritakan pula, wa kana alladhi kallamahu Ja'far ibn Abi Thalib, dan bahwasanya yang berbicara kepadanya, yakni juru bicara sahabat adalah Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu, ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah. Wahai tuan raja, kami ini dulunya satu kaum dari kaum-kaum jahiliyah, orang yang bodoh. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami memakan bangkai. Wa na'til fawahish, kami melakukan kejelekan-kejelekan. Wa naqta'il arham, dan kami memutus silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, dan kami pun bersikap jelek kepada tetangga. Ya'kulul qawi minna dha'if, orang yang kuat di ketangalan kami, orang yang kuat di antara kami memakan orang yang lemah. Fakunna ala dhalika, kami terus dalam keadaan demikian. Hatta ba'athallahu ilayna rasulan minna, hingga kemudian Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu, kami mengenali nasabnya, kami mengenali kejujurannya, dan kami mengenali amanahnya, bahwa dia sangat menjaga amanah. Wa'afafahu, dan kami juga mengenali sifat afifnya, ini menjaga diri dari kejelekan dan fahisyah. Fada'ana ilallah, maka Nabi tersebut mengajak kami kepada Allah. Linuwahidahu wa na'budahu, agar kami mengesakannya, agar kami menyembah dan beribadah kepadanya. Wa nakhla' ma kunna na'bud, dan kami meninggalkan apa yang kami sembah sebelumnya, yang disembah oleh kami dan bapak-bapak kami dulu. Min dunillah, dari selain Allah. Kami tinggalkan sesembahan-sembahan lain. Minal hijarah wal awthan, apakah batu-batu atau berhala-berhala. Wa amarana bisidqil hadith, dan Nabi kami memerintahkan kepada kami untuk jujur dalam berbicara. Wa adail amanah, dan menunaikan amanah, dan menyambung silaturahmi, dan bersikap baik kepada tetangga. Wal kaffi 'anil maharim wad dimah, dan kami disuruh oleh Nabi tersebut untuk menjaga kehormatan-kehormatan kami dan menjaga darah-darah kami, yakni tidak menumpahkan darah dan tidak menjatuhkan kehormatan. Wa nahana 'anil fawahish, dan kami juga dilarang untuk melakukan fahisyah-fahisyah. Wa qawli zur, atau ucapan dusta. Wa akli malil yatim, juga kami dilarang untuk memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanah, atau menuduh orang yang tidak berzina dengan zina. Kami juga diperintah, wa amarana an na'budallah la nusyrika bihi syai'a. Dia memerintahkan pada kami untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa amarna bis salah wa zakati wa siyam, dan kami diperintah untuk salat, zakat, dan puasa. Qalat fa'addad 'alaihi umur al-islam, kata Ummu Salamah yang menceritakan kemarin. Siapa Ummu Salamah ya? Enam. Qalat, beliau menceritakan bahwa Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan semua ajaran-ajaran Islam. Qala fasaddaqnahu wa amanna bihi wattaba'nahu ala ma ja'a bihi. Kami pun mempercayainya. Kami beriman dengannya dan kami mengikutinya atas apa yang dia bawa. Fa'abadnallah wahdahu, maka kami beribadah kepada Allah sendirinya. Walam nusyrik bihi syai'an, dan kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haramna ma harrama 'alaina, dan kami haramkan apa yang diharamkan olehnya, apa yang diharamkan olehnya atas kami. Wa ahlalna, dan kami menghalalkan apa yang beliau halalkan. Fa'ada 'alaina qaumuna, maka kemudian kaumku memusuhi aku, atau kaum kami memusuhi kami. Fa'adzabuna, mereka menyiksa kami. Wafatanuna, mereka membuat fitnah kami dan memfitnah kami agar meninggalkan agama kami. Liyarudduna ila ibadatil awthan, mereka memaksa kami agar kembali kepada ajaran penyembahan berhala. Min ibadatillahi azza wa jal, meninggalkan peribadatan kepada Allah azza wa jal. Wa nastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'ith, dan kami dipaksa untuk menghalalkan apa yang dulu kami halalkan di zaman jahiliyah dari kejelekan-kejelekan. Falamma qaharuna wa zalumuna wa syaqqu alaina, ketika mereka sudah memaksa kami, menindas kami, membolimi kami dan membikin susah kami. Wa halu bainana wa baina dinina, dan mereka berupaya untuk menghalangi kami dari agama kami. Kharajna ila baladik, maka kami pun keluar hijrah ke negerimu wahai tuan raja. Waqtarna ka alaman siwak, kami memilih engkau daripada selain engkau. Waraghibna fi jiwarik, dan kami suka untuk tinggal di sebelah kalian. Warajauna an la nudlam indak, dan kami berharap kami tidak terdolimi di sini. Indaka ayuhal malik, di sisi engkau wahai tuan raja. Qalat, berkata, faqala lahun najasi, maka Raja Najasi pun berkata, hal ma'ka mimma ja'a bihi minallahi min syai', apakah ada bersamamu apa yang dia dapatkan dari Allah sesuatu? Ini bertanya tentang wahyu. Apakah engkau bawa sesuatu yang Nabi tadi dapatkan dari Tuhannya, dari Allah? Qalat, faqala lahu Ja'far, maka berkata kepadanya Ja'far, na'am. Faqala lahu Najasi, maka berkata Raja Najasi, faqra'hu alayya, kalau gitu bacakan untukku. Faqara alayhi sadran min kaf ha ya ain sad, maka dibacalah oleh Ja'far bin Abi Thalib ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, atau sadran maksudnya awal-awal surat Maryam, tidak seluruhnya. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria ila akhir qira'ah. Qalat fabaka, maka Raja Najasyi menangis. Wallah An-Najasyi hatta akhdala lihyatahu, demi Allah dia menangis sampai membasahi jenggotnya. Wa bakat asaqifatuhu hatta akhdalu masahifahum, pendeta-pendetanya pun menangis hingga membasahi mushaf-mushaf mereka. Hina sami'u ma tuli 'alaihim, ketika dibacakan kepada mereka apa yang dibacakan kepada mereka. Thumma qala An-Najasyi, kemudian berkata Raja Najasyi, inna hadha walladhi ja'a bihi Musa la yakhruj min mishkatin wahidah, sesungguhnya ini yang kamu baca tadi dan apa yang pernah dibawa oleh Nabi Musa sungguh keluar dari sumber yang sama. La yakhruj min mishkatin wahidah, keluar dari sumber yang sama. Intaliqu wal fa wallahi la uslimuhum ilaikum abadan wala akad, kata Raja Najasyi, pergilah kalian, demi Allah kami enggak akan menyerahkan kalian, kami enggak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Jadi kelihatannya beliau berbicara kepada utusan-utusan Quraisy tadi. Intaliqu fa wallahi la uslimuhum ilaikum, pergilah kalian, kami demi Allah enggak akan menyerahkan mereka kepada kalian abadan. Wala akad, dan tidak sama sekali enggak akan aku berikan pada kalian. Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, falamma kharajna min indihi, ketika kami keluar dari sisi raja, qala Amr ibn al-As, berkata Amr ibn al-As, wallahi la atiyannahu gadan a'ibuhum indahu bima astasilu bihi khudra'ahum. Kata Amr bin As, sebelum masuk Islamnya waktu itu, demi Allah aku akan datangi lagi besok dan aku akan ceritakan kekurangan-kekurangannya dengan apa yang aku dapati dan aku sudah rincikan atau sudah aku ambil dari mereka. Qalat faqala Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Maka berkatalah Abdullah ibn Abi Rabi'ah, wa kana atqar rajulaini. Berkata Abdullah ibn Abi Rabi'ah, dan sepertinya dia adalah yang lebih takut dari dua orang tadi. La taf'al, jangan kamu lakukan. Fa innalahum arhaman, jangan kamu lakukan. Ini jangan jatuhkan mereka, kehormatan mereka, aib-aib mereka. Sesungguhnya mereka punya rahim-rahim, ini kerabat-kerabat. Wa in kanu qad khalafuna, walaupun mereka menyelisihi kita, tapi mereka masih punya kerabat dengan kita. Masih punya hubungan kerabat. Qala wallahi la ukhbirannahu annahum yaz'umuna anna Isa ibn Maryam 'abdun. Sungguh demi Allah, katanya, aku akan beritakan kepada raja tadi bahwa mereka ini menganggap Nabi Isa adalah hamba. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Ini ingin memancing emosi kaum Nasrani, Raja Najasyi dan Asaqifahnya, dan uskup-uskupnya dengan berita bahwa mereka ini menganggap Nabi Isa alaihi salam sebagai hamba. Qala thumma ghada alaihi minal ghad. Akhirnya mereka pun benar-benar mendatanginya keesokan harinya. Dan berkata kepada Tuan Raja, ayuhal malik, wahai Tuan Raja, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan azima. Sesungguhnya mereka ini berbicara tentang Nabi Isa dengan ucapan besar. Farsil ilaihim, fas'alhum, panggillah mereka dan tanyakan pada mereka. Yaquluna fi, bahwa mereka berkata, yaquluna fi, dia berkata tentang Isa alaihi salam. Farsala ilaihim fas'alhum anhu. Maka diutuslah utusan kepada mereka untuk memanggil mereka. Setelah dipanggil mereka, kemudian ditanyakan pada mereka tentang Nabi Isa. Walam yanzil bina misluha, faarsala ilaihim fasa'alahum anhu, walam yanzil bina misluha. Dan kami tidak memiliki atau belum diturunkan pada kami yang seperti itu. Artinya hanya itu yang diturunkan, yaitu surat Maryam. Fajtama'a al-qaum faqala ba'dhuhum li ba'd. Maka berkumpullah mereka saling berbicara. Ma taquluna fi Isa idza sa'alakum anhu? Bagaimana pendapat kalian kalau dia akan tanya tentang Isa alaihi salam? Qalu naqulu wallahi fihi ma qala Allah azza wa jal. Mereka menjawab, kita akan katakan demi Allah sesuai dengan apa yang Allah katakan. Inilah kehebatan mereka, para sahabat, selalu jujur dan tetap jujur walaupun dalam keadaan yang sangat genting. Tidak pakai basa-basi, tidak pakai pura-pura, enggak pakai berdusta, enggak pakai pencitraan, tidak. Apa adanya disampaikan. Naqulu wallahi ma qala Allah azza wa jalla. Kita akan berkata tentangnya demi Allah sesuai dengan apa yang Allah katakan. Wa ma jaa bihi nabiyyuna kainan fi dzalika ma huwa kain. Apa yang datang, yang dibawa oleh Nabi, apapun yang terjadi, kita akan sampaikan. Falamma dakhalu alaihi qala lahum. Ketika masuk menemui raja, maka berkatalah Tuan Raja kepada mereka, ma taquluna fi Isa ibn Maryam? Apa yang kalian katakan tentang Isa ibn Maryam? Faqala lahu Ja'far ibn Abi Talib. Maka menjawablah Ja'far ibn Abi Talib, naqulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyuna. Kami ucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi kami. Wa abdullahi wa rasuluh. Wa ruhuhu wa kalimatuh. Allati alqaha ila Maryam. Al-udara al-batul. Wa ruhun minhu. Kami ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Nabi kami, Rasul kami, bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah, ruh dari Allah, dan kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam yang suci. Al-udara al-batul, perawan yang suci. Wa ruhun min, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa daraba an-najashi yadahu ila al-ardi fa akhadha minha 'udan. Maka Raja Najasyi memukulkan tangannya ke lantai atau ke tanah dan mengambil satu ranting. Kemudian berkata, ma'ada Isa bin Maryam maqulta hadzal 'ud, sungguh tidak lebih Isa bin Maryam dari apa yang kau katakan, tidak berbeda kecuali seranting ini saja. Fatana kharat batariqatuhu hawlahu hina qala maqal, maka gemparlah tanakhar, yakni mengeluarkan ucapan-ucapan tidak jelas para uskup-uskupnya ketika Raja Najasyi berkata seperti itu, bahwa apa yang kau katakan tentang Isa persis tidak lebih dari seranting ini. Faqala wa in nakhartum wallahi idhabu fa antum suyum bi ardi. Kalau kalian menolak, maka demi Allah, pergilah kalian. Kalian semua bebas, dalam artian tidak akan diganggu. Akhwani fiddina a'azakumullah. Makna suyum adalah aminun, aman. Man sabbakum gharim, siapa yang mencerca kalian, dia akan rugi. Man sabbakum gharim, siapa yang mencerca kalian, dia akan rugi. Ma uhibbu anna li dabra dhahabin wa anni adaitu rajulan minkum, sungguh aku tidak ingin memiliki satu emas, sebongkah emas, dengan aku menyakiti salah seorang kalian. Tidak. Ini walaupun diberi imbalan sebongkah emas untuk menyakiti kalian, aku tidak akan menyakiti kalian. Ad-dabr dalam lisan Habasha, dalam bahasa Habasha, adalah jabal. Bukan sebongkah, ternyata segunung. Walaupun aku diberi segunung emas, aku gak akan mencerca kalian. Wahai orang-orang Islam. Ini kepada para sahabat. Ruddu alaihima hadayahuma. Kata raja tadi, kembalikan hadiah-hadiah mereka kepada mereka. Wala hajatali fiha. Wala hajatali biha. Kami tidak membutuhkannya. Kami tidak berhajat dengannya. Disuruh untuk kembalikan. Walaupun diberi satu gunung emas, aku enggak akan menyakiti orang-orang tersebut. Fa wallahi ma akhadallahu minni rishwah hina radda alayya mulki. Kata Raja Najasyi, demi Allah, aku tidak pernah mengambil rishwah. Yani mengambil uang suap. Sejak aku diberi kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak radda alayya mulki, sejak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku atau mengembalikan kepadaku kerajaanku, aku tidak pernah mengambil rishwah. Fa akhudhu rishwah fi, apa sekarang aku mengambil uang suap untuk mencerca orang-orang baik? Wa ma ata'an nas fiyya fa ati'ahum fi, siapa yang mentaati manusia padaku atau tentangku, untukku, maka taatilah mereka. Qalat, berkata Ummu Salamah, fa kharaja min indihi maqbuhin mardudan alaihima ma ja'u bihi. Qalat fa kharaja, keduanya keluar, min indihi maqbuhaini, karena musanna, keduanya dalam keadaan jelek, dalam keadaan terhina, mardudan, terusir, pulanglah kalian. Dengan apa yang mereka bawa, dikembalikan apa yang mereka berikan pada mereka. Mardudan alaihima maja'u bihi, dengan dikembalikan pada mereka apa yang mereka bawa. Wa aqamna indahu bi khairi darin ma'a khairi jar. Kata para sahabat, maka kami pun tinggal di sisi Raja Najasyi. Bi khairi darin ma'a khairi jar. Di sebaik-baik tempat bersama sebaik-baik tetangga. Qalat fa wallahi inna la ala dhalik. Demi Allah, kita dalam keadaan seperti itu. Idh nazala bihi rajulun minal habasyah yunazi'uhu fi mulki. Hingga datanglah atau turunlah seseorang laki-laki dari kalangan Habasyah yang ingin merebut kekuasaan dari Raja Najasyi. Qalat fa wallahi ma alimtuha ma alimtuna hazinna huznan qat kana ashadda min huzni min huznin hazinnahu 'inda dhalik. Berkata Ummu Salamah mewakili mereka para sahabat, demi Allah, kami tidak pernah mengetahui diri-diri kami sedih seperti sedihnya saat itu, atau tidak pernah sedih yang lebih asyad daripada sedihnya kami ketika sedihnya Raja Najasyi digulingkan oleh salah satu dari Habasyah. Takhawufan an yadhhar dhalika ar-rajul 'ala an-Najasyi. Karena kami khawatir kalau orang tersebut menang melawan Najasyi. Fayati rajulun la ya'rif min haqqina ma kana an-Najasyi ya'rif minhu. Bagaimana kalau orang tersebut yang tidak kenal hak kami kemudian menang mengalahkan Raja Najasyi? Padahal dia la ya'rif min haqqina, tidak mengenal hak kami seperti yang Raja Najasyi kenali dari hak-hak kami. Qalat fasara an-Najasyi bainahuma ardun nil. Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man rajulun yakhruj hatta yahdhur waqa'atal qaumi hatta ya'tiyana bil khabari. Qalat faqala Zubair ana wa kana min ahdathil qaumi sinnan, dan beliau saat itu masih paling muda di antara mereka. Dikatakan atau diceritakan Raja Najasyi pun sahara wa bainahuma ardun nil, pergi dan di antara keduanya ada laut atau sungai Nil. Faqala ashabu Rasulillah, maka berkatalah ashabu Rasulillah SAW, siapa orang yang mau untuk menghadiri apa yang terjadi di kalangan mereka? Ini apa yang terjadi dalam pertikaian tersebut, siapa yang menang? Kemudian datangkan pada kami berita. Qalat faqala Zubair, aku yang akan berangkat melihat situasi dan kondisi di sana. Wa kana min ahdatsil qaum, dan beliau waktu itu termasuk yang paling muda. Fanafakhu lahu kirbatan faja'alaha fi sadrih. Maka dia tiup kirbah. Kirbah itu tempat air dari kulit. Kalau ditiup, maka dia seperti balon. Kalau ditiup, seperti balon. Apa gunanya? Diletakkan di dadanya untuk berenang, menyeberangi sungai Nil. Thumma sabbaha alaihima hatta kharaja ila nahiyatin Nil. Berenang dengan bantuan balon tadi dari kulit yang biasa untuk tempat air. Allati biha multaqal qaum, yang di sana dua atau bertemunya kaum-kaum yang sedang bertikai berebut kekuasaan. Sumantalaqa hatta hadaruhum, datangi mereka dan hadir di tengah mereka. Qalat ud'auna Allah lin-Najasyi. Saat itu kami pun mendoakan Raja Najasyi. Bidhuhuri ala aduwi, agar menang melawan musuhnya. Wa tamkin lahu fi biladih, agar dia kokoh tetap berkuasa di negerinya. Fastausaqalahu amral Habasyah. Fastausaqalahu amral Habasyah, yang kemudian raja atau urusan Habasyah kembali kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Fakunna indahu fi khairi manzilin, maka kami pun di sisinya di sebaik-baik tempat. Hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Falamma kana syahrul rabi'il awal sanata sab'in minal hijrah, kataba Rasulullah sallam ila Najasyi kitaban yad'uhu fihi ilal Islam. Ketika bulan rabi'ul awal sanata sab'in minal hijrah, tahun ketujuh hijriyah, Rasulullah SAW menulis surat, yakni surat-surat dakwah, mengajak Raja Najasyi kepada Islam. wa ba'atsa bihi ma Amr ibni Umayyah ad-Dhamri, dibawa surat itu oleh Amr ibni Umayyah ad-Dhamri. Falamma quri'a alaihi al-kitab aslam, ketika dibacakan surat itu beliau masuk Islam, Raja Najasyi masuk Islam. Wa qala law qaddirtu ala an atihi la atiyanna aw la atihi la ataituhu. Saya ulangi, law qaddirtu ala an atiyahu la ataituhu, kalau saja aku bisa menemui dia aku akan temui dia. Wa kataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuzawwijahu umma Habibah binti Abi Sufyan fa fa'ala wa asdaqa anhu 400 dinar. Maka Rasulullah pun menulis surat agar dinikahkan Raja Najasyi dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, maka dia lakukan dan memberikan maharnya 400 dinar. Wa kana alladhi tawalla tazwij, dan bahwasanya yang menikahkannya adalah Khalid ibni Sa'id ibni Al-As ibni Umayyah. Wa kataba ilaihi Rasulullah sallam an yab'atha ilaihi man baqiya indahu min ashabihi wa yahmiluhum fa fa'al. Maka ditulislah surat pula oleh Rasulullah sallam agar diutus kepadanya siapa yang tersisa, baqiya indahu min ashabihi wa yahmiluhum fa fa'al. Faqadimul Madinah, diperintahkan untuk diutus mereka kembali ke Madinah. Faqadimul Madinah fawajadu Rasulullah sallam bi Khaybar. Maka mereka datang ke Madinah dan Rasulullah sallam sedang berada di Khaybar. Fasyakhsu ilaihi fawajaduhu qad fataha Khaybar. Maka mereka pun mencari-cari berita, maka didapatinya Rasulullah sallam sudah menang membuka benteng Khaybar. Fakalama Rasulullah sallam al-muslimin an yudkhiluhum fi sihamihim fafa'alu. Maka Allah SWT mengajak bicara kaum muslimin agar memasukkan para muhajiril Habasyah, orang-orang yang baru datang dari Habasyah, di dalam siham mereka, dalam bagian mereka. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Jadi pampasan perangnya dibaginya untuk mereka-mereka yang ikut dalam perang Khaybar plus untuk rombongan yang baru datang dari Habasyah. Itu makna masukkan mereka dalam bagian kalian, artinya ikut dibagi. Fahadha malikun nasara qad sadaqa Rasulullah SAW wa amana bihi wa taba'ahu wa kam mithluhu wa man huwa dunahu mimman hadahu Allah minan nasara qad dakhala fid din wa hum akthar bi ad'af mudha'afa mimman aqama ala nasraniyah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, lihatlah Raja Nasrani membenarkan Rasulullah, beriman dengannya dan mengikutinya. Dan berapa banyak orang yang seperti dia? Wa man huwa dunah, atau orang yang di bawah dia yang Allah beri hidayah dari kalangan Nasrani untuk masuk Islam, qad dakhala fid din. Berapa banyak mereka masuk Islam dari kalangan Nasrani, dari kalangan raja-rajanya atau dari kalangan yang di bawahnya. Wahum, dan mereka yang masuk Islam ini dari Nasrani, aksar bi ad'af mudha'afa, mereka lebih banyak berlipat-lipat kali daripada orang Nasrani yang tetap dalam Nasraninya. Berarti mayoritas sudah masuk Islam. Maka wahai Nasrani yang hari ini ada, kalian itu sisa. Sisa-sisa yang pengkuh. Tahu pengkuh? Yang sama sekali tidak mau mendengar nasihat, kaku, enggak mau menerima kebenaran, ta'assub, tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Qala Ibnu Ishaq, wa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah 20 rajulan aw qariban min dalika minan nasara. Diriwayatkan pula dalam sejarah dari Ibnu Ishaq bahwa datang menemui Rasulullah SAW ke Mekah 20 orang atau kurang lebih 20 orang minan nasara, dari kalangan Nasrani. Hina balagahum khabaruhu minal Habasyah, ketika mendengar berita tentang keislaman dari Habasyah. Jadi bukan hanya rajanya masuk Islam. Orang-orang Nasrani yang mendengar berita itu datang ke Mekah. Masuk Islam. 20 orang ini datang. Fawajaduhu fil masjid. Mendapati Rasulullah SAW di dalam masjid. Fajalasu ilaihi wa kallamuh. Mereka duduk kepadanya dan mengajak bicara Rasulullah SAW. Wa qibalatahum rijalun min Quraisy. Sedangkan di depan mereka ada orang-orang dari kalangan Quraisy. Fi andiyatihim haulal Ka'bah. Di tempat majlis-majlis mereka, tempat duduk-duduk mereka di sekitar Ka'bah. Falamma farighu min mas'alati Rasulullah sallallahu amma aradu da'ahum Rasulullah sallallahu ila Allah. Ketika mereka selesai dari permasalahan Rasulullah sallallahu dan dari apa yang mereka inginkan, da'ahum Rasulullah sallallahu ila Allah. Maka Rasulullah pun mengajak mereka kepada Allah. Wa tala 'alaihimul Qur'an, membacakan pada mereka Al-Qur'an. Falamma sami'uhu fadat a'yunuhum minad dama. Ketika mereka mendengarnya, mengalirlah air mata mereka, berlinanganlah air mata mereka. Tsumma stajabu lahu wa amanu bihi wa saddaqu. Kemudian mereka pun menyambut ajakannya, beriman dengannya dan membenarkannya. Wa 'arafu minhu ma kana yusaf lahum fi kitabihi min amrih. Mereka kenal dengan apa yang disifati untuk mereka dalam kitab-kitab mereka tentang urusan Rasul ini. Ini mereka sudah mendengar sifat-sifatnya, sudah mendengar ciri-cirinya, dan mereka mendapatinya persis ada pada diri Rasulullah SAW. Falamma qamu anhu i'taradahum Abu Jahal. Ketika mereka sudah bangkit, berdiri ingin meninggalkan Rasulullah SAW, dihadang oleh Abu Jahal Ibnu Hisham. Fi nafarin min Quraisy, dengan beberapa orang dari kalangan Quraisy. Faqalu lahum, dia berkata kepada utusan Nasrani tadi, khayyabakumullah man rakt wa min rakbin, ba'athakum min waraikum min ahli dinikum tartaduna lahum lita'tuhum bi khabari rajul falan tatma'innu majalisukum indah hatta faraqtum dinakum wa saddaqtumuhu bima qala ma na'lam rakban ahmaqa minkum aw kama qalu. Kata Abu Jahal dan kawan-kawan, sungguh kalian adalah sejelek-jelek atau orang yang dijelekkan oleh Allah dari satu rombongan. Kalian diutus oleh kaum kalian, di belakang kalian, orang-orang dalam agama kalian, agar kalian mendapatkan berita tentang orang ini. Ternyata ketika kalian berbicara dengannya, kalian masuk Islam, meninggalkan agama mereka, meninggalkan agama kaum kalian sendiri. Faraqtum dinakum, kalian tinggalkan agama kalian. Wasaddaqtumuhu, kalian benarkan dia. Bima qal, sungguh aku tidak tahu ada rombongan yang lebih dungu dari kalian. Au kama qal, atau seperti yang dikatakan. Faqalu lahum, maka dijawab oleh kaum Nasrani tadi, salamun alaikum, la nujadilukum, lana ma nahnu alaih, walakum ma antum alaih, lam na'lu min anfusina khaira. Kata rombongan Nasrani tadi, semoga keselamatan atas kalian, kami tidak akan berdebat dengan kalian. Kami dengan apa yang ada pada kami, kalian dengan apa yang ada pada kalian. La na'lu min anfusina khaira. Khana bin na'azakumullah. Demikian kisah masuk Islamnya Raja Najasyi dan rombongan Nasrani, dan sekian banyak orang-orang Nasrani masuk Islam. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka yang masuk Islam lebih banyak daripada yang pengkuh dalam agamanya. Dan ini jawaban atas syubhat yang dilontarkan kepada mereka, bahwa agama kalian tidak bisa kami percaya dan seterusnya. Salah. Justru kalian itu sisa. Sudah sekian banyak berlipat-lipat kalian sudah masuk Islam. Hanya kalian yang tersisa. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salamat tasliman kathirah.